Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, daurah kita di pertemuan ke-16 mengkaji kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang tata cara mandi, itu mencakup fardu-fardunya yang disebutkan ada 3 jika mengikuti pendapat Ar-Rafi'i, atau 2 jika mengikuti pendapat An-Nawawi rahimahumullahu taala. Ya, kita lanjutkan tentang mandi-mandi sunnah. Mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Faslun waliktisalatu almasunnatu sab'ata asyara guslan. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala waliktisalatu almasunnatu sab'ata asyara guslan. Mandi-mandi yang disunahkan, mandi yang hukumnya sunnah itu ada 17. Ya. Di sini sebutkan apa? 17. Ini bukan pembatasan, tapi ini penyebutan menurut musannif, yaitu Al-Imam Abu Suja' rahimahullah ta'ala. Ya. Kalau sebelumnya kita membahas mandi yang wajib. Ya, yang di situ ada mandi wajib, ya, ada 6 sebab ya, sudah kita sebutkan, yaitu 3 sebab itu bisa terjadi atau muncul dari laki-laki dan perempuan, itu sebab umum. Kemudian ada sebab khusus untuk perempuan, itu ada 3. Sebab umum 3, sebab khusus ada 3, sebab khusus untuk perempuan. Nah, itu mandi yang hukumnya apa? Wajib. Nah, adapun mandi yang hukumnya sunnah, ya, di sini akan kita pelajari. Dan yang para ulama memberikan dhobit, ya, mandi yang sunnah itu seperti apa, yang mandi wajib itu yang seperti apa. Itu kullu guslin taqaddama sababuhu fahuwa wajib. Semua mandi yang sebabnya mendahului mandi, maka hukumnya wajib. Kullu ghuslin taqaddama sababuhu fahuwa wajibun. Semua mandi yang sebabnya itu mendahului mandi tersebut, Jadi ada sebab dulu baru mandi, maka hukumnya wajib. Wa qulu huslin ta'akhkhara sababuhu fa huwa mandub. Dan semua mandi yang sebabnya itu diakhirkan dari mandinya, artinya mandi dulu baru sebab, fa huwa mandubun, maka hukumnya sunnah. Dan ini dhabit, ya, nanti ada pengecualiannya. Di antara pengecualiannya mandi karena memandikan mayit. Ya. Ini hukumnya sunnah. Orang setelah memandikan mayit disunahkan mandi. Ya, ini kan ada sebabnya dulu, yaitu apa? Memandikan mayit. Ya, sebabnya ada dulu memandikan mayit, baru dia mandi. Ya, menurut dhabit atau kaidah tadi, ya hukumnya apa? Wajib karena sebab dulu. Ini tapi pengecualian, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah mandi karena sebab memandikan mayit. Kemudian mandinya orang yang kafir ketika masuk Islam. Jadi kan masuk Islam dulu baru mandi. Artinya sebab dulu. Kemudian juga mandinya orang yang gila atau pingsan ketika keduanya sudah sadar. Maka ini mandi-mandi tersebut hukumnya sunnah. Walaupun sebabnya mendahului. Ya, ini pengecualian dari kaidah tadi ya, pengecualian dari kaidah tadi. Baik, yang pertama mandi yang disunahkan adalah ghuslul jumu'ati yaitu mandi Jumat li hadiriha. Bagi orang yang ingin menghadiri salat Jumat. Waqtuhu minal fajri as-sadiqi. Waktu sholat Jumat, waktu mandi Jumat itu dimulai dari sejak terbitnya fajar shadiq. Dan mandi Jumat ini mandi yang paling utama, mandi sunnah yang paling afdol adalah mandi untuk sholat Jumat. Jadi urutannya mandi yang paling ditekankan kesunahannya. Yaitu yang pertama mandi Jum'ah. Kemudian mandi setelah mandikan mayit. Kemudian mandi yang di situ dalil-dalil yang mendasarinya itu banyak. Kemudian mandi yang diperselisihkan wajib tidaknya. Kemudian mandi yang dalil-dalilnya itu sahih, kemudian mandi yang manfaatnya itu melebar kepada orang lain. Nah, yang mandi yang paling diutamakan mandi-mandi sunnah adalah mandi sholat Jum'ah. Di antaranya bahwasanya sholat Jum'ah ini diperselisihkan apa kewajibannya, wajib atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? Sunnah, ya, bukan wajib. Karena dalil yang memalingkan dari wajib adalah hadis yang menyebutkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man tawaddu'a yaumal jum'ah fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdhal. Maka di situ ada pernyataan wa man iktasala fal ghuslu afdhal. Tadi disebutkan kalau wudu itu baik satu kebaikan, kenikmatan. Dan kalau dia mandi, fal ghuslu afdol. Maka mandi itu lebih utama, lebih baik. Sehingga ketika ada di situ isim tafdil, artinya dia menunjukkan bahasanya itu tidak wajib. Ataupun dalil yang mengatakan husulul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Biasanya mandi untuk sholat jum'ah itu wajib untuk setiap orang yang balik. Maka ini dimaknai bahasanya itu muta'akid. Maksudnya di situ apa? Ditekankan. Berdasarkan hadis sebelumnya tadi. Ada pernyataan fal huslu afdolu. Dan kata-kata wajib di situ tidak bisa dimaknai wajib secara menurut istilah usul fikih, karena itu tidak dikenal di zaman Nabi dari sisi disiplin ilmu tersendiri. Sehingga dalil yang tadi dipalingkan menuju atau dimaknai bahasanya itu ditekankan, bukan wajib. Jadi ghuslul jum'ah wajibun, wajibun di situ bukan bukan bermakna istilah usul fikih maksudnya. Dan itu dimaknai artinya apa? Muta'akkidun. Bagaimana kalau meninggalkan mandi untuk sholat Jumat hukumnya makruh jika tanpa uzur menurut pendapat yang asoh? Ya, karena ini satu perintah yang dia sunnah mu'akad ditekankan, jika diselisih hukumnya bisa jatuh menjadi makruh. Allahu a'lam bishawab. Kemudian jika nanti terjadi apa pertentangan atau harus memilih antara mandi atau berangkat pagi, maka lebih dimenangkan untuk mandinya ya daripada berangkat di awal waktu. Berangkat di awal waktu nggak bisa mandi, berangkat diundur, ditunda bisa mandi. Maka lebih dikuatkan mandinya dibanding apa tabkir. Padahal tabkir juga ada keutamaan sendiri, tapi di sini lebih dimenangkan yaitu mandinya. Dan mandi Jumat itu dia akan mandi sunnah, jadi tidak ada istilahnya dia batal karena hadas, batal karena junub, ya itu tidak ada batal karena itu. Artinya nanti kemudian tidak mengulangi mandi sholat Jum'ah karena dia hadas misalnya. Bagaimana kalau misalnya tidak mendapatkan air ketika ingin mandi untuk sholat Jum'ah, maka dia tayamum. Ya, tayamum. Alasannya karena mandi Jum'ah itu ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur kebersihan, yang kedua yaitu unsur ibadah. Mandi Jum'ah itu ada dua unsur. Unsur nazofah dan unsur ibadah. Maka ketika tidak ada air, tidak bisa terwujud unsur nazofah, nggak bisa bersih. Akan tapi di situ unsur ibadah tidak luput, karena bisa diganti, yaitu diganti dengan tayamum. Ya, jadi mandi sholat Jumat itu kan hikmah atau ilatnya itu apa? Untuk kebersihan ketika nanti bertemu dengan kaum muslimin, ya. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak menimbulkan bau yang mengganggu orang lain. Di situ ada unsur nazofah, tapi di situ juga ada unsur ibadah tentunya. Sehingga ketika tidak ada air, ya bagaimana ketika tidak ada air? Maka dia tayamum. Ya, dengan tayamum, apakah bisa terwujud unsur nazofah? Ya tidak bisa. Ya, karena dia debu, ya bisa apa? Membersihkan, secara apa bahasa tidak bisa membersihkan, tapi tayamum ini menggantikan unsur yang ibadah tadi, sehingga tetap dilakukan tayamum jika tidak ada air untuk mandi sholat Jumat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pensyarah mengatakan lihal diriha, mandi Jumat ini untuk orang yang menghadiri sholat Jumat ya. Sehingga tidak pandang dia siapa, baik itu laki-laki, ataupun perempuan, ataupun yang belum balik. Maka maka bisa mandi untuk sholat Jumat. Jadi meskipun orang tersebut tidak apa, tidak ada kewajiban ya, tidak ada kewajiban mandi sholat Jumat. Kemudian waktu untuk mandi sholat Jumat, kapan seorang itu teranggap mandi sholat Jumat? Ya. Karena ini mandi sholat Jumat kan hukumnya sunnah berpahala, tentunya kita apa bersemangat untuk mendapatkan pahala ini. Dan ini termasuk mustahab yang ditekankan bahwa bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, sehingga kita semaksimal mungkin tentunya berusaha untuk bisa melaksanakan sunnah ini. Ya. Kemudian kapan sejak kapan seorang bisa sholat bisa mandi sholat untuk sholat Jumat? Maka beliau mengatakan wa waktuhu minal fajri as-shadiqi, waktu sholat Jumat itu dimulai dari fajar shadiq. Jadi kita sudah subuh, ya fajar shadiq sudah terbit, maka ketika itu seorang kemudian mandi dengan niat. Dengan niat untuk mandi sholat Jumat maka sah. Dia teranggap melakukan kesunahan mandi untuk sholat Jumat. Jadi tidak mesti kemudian nanti sewaktu duha atau mepet, tidak. Tapi dimulainya sahnya yaitu ketika telah terbit fajar shadiq. Ya meskipun yang afdol untuk mandi sholat Jumat adalah mendekati kepergian ke tempat sholat Jumat. Jadi yang paling utama adalah mendekati kepergian ke sholat Jumat, menuju tempat sholat Jumat. Terus untuk akhir dari mandi sholat Jumat kapan? Yaitu ketika menurut pendapat muktamad, ketika berakhir sudah tidak bisa melakukan mandi sholat Jumat, ketika sudah tidak ada dia sudah tidak memungkinkan untuk sholat Jumat, yaitu ketika itu terjadi, yaitu tidak bisa jadi luput untuk sholat Jumat, yaitu ketika salah imam salam. Jadi menurut pendapat muktamad demikian. Jadi kalau misalnya misalnya belum sholat, ya nanti ketika mandi datang ke masjid masih bisa sholat, ya itu berarti apa? Ya masih bisa. Jadi ini kita bicara apa? Terakhir kapan? Ya terakhir ketika sudah tidak memungkinkan. Kalau mandi nanti terluput dari sholat gitu loh. Ya itu. Di satu waktu terakhir untuk waktu akhir dari mandi untuk sholat Jumat adalah pada satu waktu di mana jika melakukan mandi tersebut dia terluput dari sholat Jumat. Dan tadi sudah kita sebutkan yang lebih utama adalah mendekati kepergian, karena ini lebih mewujudkan maksud dan tujuan atau tujuan dari mandi sholat Jumat, yaitu menghilangkan bau yang tidak enak, yang tidak disukai, yang bisa mengganggu orang lain. Kemudian mandi yang disunahkan yang kedua, waghuslu al-aidaini, mandi untuk dua hari raya, al-fitri wal-adha. Ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan mandi Jum'ah, tadi mandi Jum'ah itu lihal diriha, bagi orang yang ingin menghadiri melaksanakan sholat Jum'ah meskipun tidak wajib baginya. Akan tapi kalau mandi Aid itu dia untuk harinya, ya, bukan untuk sholat Aidnya, untuk harinya. Ini dua hari raya, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga mandi untuk hari raya ini disunahkan baik bagi yang ingin melaksanakan sholat Id ataupun yang tidak. Ya. Ya, baik itu dia orang merdeka atau budak, balig atau sobi, anak kecil. Karena maksud dari untuk mandi, maksud mandi untuk mandi Id hari raya ini adalah lizinah, untuk berhias, memakai sesuatu yang baik, bagus di hari raya. Kemudian kata musannif, kapan dimulai mandi untuk hari raya? Wa yadkhulu waqtu hadzal husli bi nisfi al-laili. Start atau mulainya dibolehkan sah mandi untuk hari raya adalah bi nisfi lail, ketika sudah separuh malam. Jadi satu Syawal itu kan dengan wuruk ya maghrib, kemudian ketika sudah lewat separuh malam, maka itu sudah bisa start untuk mandi, sudah bisa mulai untuk mandi sholat, mandi untuk hari Id sah. Sehingga dia kalau meniatkan untuk mandi Id, misalnya sebelum subuh, ya intinya sudah separuh malam lebih, maka dia teranggap melakukan sunnah mandi Id. Kemudian kapan berakhir untuk mandi Id? Berakhir dengan ghurub, dengan terbenamnya matahari di hari Id, yaitu di Idul Fitri di satu Syawal. Karena mandi Id ini dinisbahkan ke harinya, hari. Sedangkan hari itu selesai ketika matahari apa? Tenggelam. Sehingga misalnya seorang mandi untuk Id ba'da asar ya, sebelum maghrib, maka sah. Sah sebagai mandi sunnah untuk Id. Karena mandi sunnah Id itu berakhir ketika matahari tenggelam. Allahu a'lam bishawab. Tadi disebutkan awalnya adalah setelah separuh malam, akan tapi yang afdal adalah dilakukan setelah fajar. Kemudian yang berikutnya walil istisqa'i, itu mandi untuk istisqa. Untuk sholat istisqa ini kapan dimulai? Ya ketika orang ingin untuk sholat. Kapan dimulai? Yaitu ketika orang ingin sholat istisqa sendirian. Ketika sendirian, ingin sholat sendirian, maka waktu mandi sholat istisqa dimulai ketika dia punya keinginan untuk sholat istisqa munfaridan sendiri. Jika berjamaah, maka dimulai dengan berkumpulnya manusia, orang-orang untuk berjamaah sholat istisqa. Istisqa yaitu talabi as-suqya minallah, meminta hujan air dari Allah. Kemudian wal khusufi lil qamar wal khusufi lis syamsi. Disunahkan pula mandi untuk sholat gerhana bulan khusuf, dan juga disunahkan ketika ingin sholat gerhana matahari yaitu al khusuf. Ya, dimulainya ya ketika terjadi perubahan itu ya. Kemudian waktunya keluar ketika sudah selesai. Nah, untuk sholat istisqa, kemudian sholat afwan, untuk mandi untuk sholat istisqa, kemudian mandi untuk sholat gerhana matahari, dan mandi untuk sholat gerhana bulan, tidak ada dalil khusus sharih dari hadis, tetapi ini kias ke mandi untuk sholat jum'ah. Para fuqaha berarti punya pandangan, bahasanya ilatnya yang ada pada mandi sholat Jumat itu ada pada mandi untuk sholat istisqa, wusuf, kusuf. Karena ilatnya sama, maka hukumnya diberlakukan sama, yaitu mandi. Kemudian yang berikutnya, wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti musliman kana au kafiron. Itu mandi karena dia telah memandikan mayit. Baik itu mayitnya muslim atau mayitnya kafir. Dia setelah memandikan mayit disunahkan untuk mandi. Dan yang semisal dengan mandi adalah mentayamumkan mayit. Kalau seorang mentayamumkan mayit, maka dia disunahkan pula untuk mandi setelah mentayamumkan mayit. Para fuqaha mengatakan di antara hikmahnya itu adalah menyentuh jasad yang itu kosong dari ruh, maka bisa apa? Menyebabkan lemah. Sedangkan air itu menguatkan. Allahu a'lam bishawab. Mandi yang berikutnya, wa ghuslul kafiri idza aslama. Mandinya orang kafir ketika masuk Islam, in lam yujnib fi kufrihi aulam tahid al kafiratu wa ila wajaba al ghuslu ba'dal islami fil asahi wa qila yasqutu idza aslama. Kemudian mandi yang disunahkan berikutnya adalah orang kafir ketika masuk Islam. Sunnah untuk mandi dengan syarat. Kata pensyarah, in lam yujnib fi kufrihi. Jika ketika kafir dia tidak junub. Dia enggak ada junub, berarti enggak ada sebab, tidak ada sebab, tidak ada sebab-sebab yang mewajibkan mandi sebagaimana telah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Sehingga dia tidak punya beban hutang untuk mandi wajib. Atau lam tahid al-kafiratu, kafir yang perempuan tidak haid. Wa ila, jika tidak demikian, maka wajib al-ghuslu ba'dal Islam bil asoh. Jika tidak demikian, artinya dia semasa kafir, dia junub. Ya belum mandi, kalau mandi juga enggak sah. Kemudian dia semasa kafirnya tidak apa, dia semasa kafir haidnya, kemudian ya haid, berhenti haidnya. Kalau terjadi ini semasa kafir, dia wajib mandi, hukumnya bukan sunnah. Maka di sini hukumnya sunnah adalah ketika tidak ada, intinya ketika tidak ada semasa kafir sebab-sebab mandi wajib, tidak muncul dari orang kafir tersebut sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Ya. Ya, kapan dimulainya ya? Dimulainya ketika dia masuk Islam. Yaitu sebagaimana disebutkan di sini, idza aslama. Dan nanti terluput kesunahan ini ketika waktunya sudah lama, sudah masuk Islam sudah lama, atau dengan cara dengan terluput, dengan memang dia tidak ingin mandi ketika masuk Islam. Dan tadi sudah kita sebutkan, yaitu mandinya tidak sah kecuali mandinya orang kafir itu nggak sah kecuali apa? Setelah masuk Islam, karena niatnya tidak sah. Dan pula ya yaitu tidak bisa kemudian mengakhirkan masuk Islam kemudian mandi dulu misalnya. Jadi masuk Islam itu harus apa disegerakan, nggak boleh ditunda. Bahkan para ulama ada mengatakan kafirnya orang mengatakan pada orang kafir ketika datang pada seseorang untuk masuk Islam. Ada orang kafir datang kepada seorang Muslim mengatakan saya ingin masuk Islam. Kemudian orang yang diberitahu ini malah mengatakan mandi dulu kemudian masuk Islam. Nah, ini ada yang menegaskan para ulama ini perbuatan kekafiran. Karena apa? Ini ridho dengan apa? Kekufuran. Di waktu walaupun sebentar. Jadi ini kalau ada orang yang ingin masuk Islam nggak boleh ditunda-tunda. Harus harus segera. Nggak boleh nanti-nanti dulu gampang. Ya, itu bahaya. Ada yang menegaskan para ulama itu perbuatan kekufuran. Karena ridho dengan apa? Ridho dengan tertundanya untuk masuk Islam. Ridho dengan kekufuran walaupun waktunya sebentar. Yang tadi disebutkan jika tidak junub ya. Maka jika dia ada junub, disebutkan tadi wajib al-ghuslu ba'dal Islam. Sehingga di situ nanti dia ada kesunahan untuk mandi karena masuk Islam, tapi dia juga ada kewajiban untuk mandi karena junub ketika kafir. Wakilah dan pendapat lain mengatakan, karena tadi pensyarah mengatakan, yaitu pendapat yang ashah, tadi wajib mandi ketika sewaktu kafir itu dia junub atau haid. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab. Wakilah yang pendapat lain mengatakan yaskutu idza aslama. Ya pendapat lain kewajiban itu gugur ketika dia sudah masuk Islam. Ya, kenapa sudah apa gugur? Ya, karena ada dalilnya juga ya, keumuman dalil. Ya, dalilnya ada di surat Al-Anfal 38, Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Di situ apa ada yughfar lahu ma qad salaf, ya dimaafkan. Nah, sudah lewat, sudah selesai. Ya, tapi menurut pendapat mu'tamad tetap wajib. Karena alasannya adalah ini umum tapi ditakhsis. Ya, alasannya karena mandi itu tidak berat. Mandi apa? Tidak berat. Kalau sholat berat, nggak bisa. Ya, sholat berat. Bertahun-tahun itu kan nggak sholat misalnya, karena kafir, maka yukfar lahum makot salaf. Udah selesai dimaafkan. Kalau mandi, karena berat sholat. Kalau mandi tidak berat, maka tetap hukumnya tetap apa wajib. Ya, harus mandi. Ini pendapat mu'tamad. Kalau ini pendapat lain mengatakan tadi. Yaitu tidak wajib karena gugur setelah masuk Islam. Kemudian wal majnuni wal mukma alaihi idza afaqa. orang gila ketika sudah waras, orang pingsan ketika sudah sadar. Maka setelah itu disunnahkan untuk mandi. Jadi kapan setelah mandinya ya? Setelah sadar. Ya, kemudian ini mandinya kan sunnah, ya mandinya sunnah. Akan tapi para fuqaha mengatakan disunahkan bagi kedua orang tersebut untuk niat raf'ul janabah. Ini sunnah. Ya, alasannya ya Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan qala man juna au ugmiya alaihi illa wa anzala. Sedikit sekali orang yang gila atau pingsan kecuali anzala, keluar mani. Sehingga disunahkan bagi keduanya ketika sudah waras, sudah sadar untuk dia ketika mandi meniatkan raful janabah, tapi hukumnya sunnah meniatkan itu. Ya, tadi yaitu orang yang gila ketika sudah waras, orang yang pingsan ketika sudah sadar, kapan itu sunnah? Walam yatahaqqaq minhuma inzalun. Wa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajaba al-ghuslu ala kullin minhuma. Kapan hukumnya sunnah? Ketika tidak yakin bahasanya ada inzal, keluar mani. Fa in tahaqqaqa minhuma inzal, jika diketahui, dipastikan bahasanya ada keluar mani, ya semasa gila dan semasa pingsan, maka wajib baginya mandi bagi kedua orang tersebut. Baik itu keluar mani ataupun hal-hal yang lainnya yang mewajibkan mandi. Tidak mesti hanya keluar mani ya. Sehingga nanti dia ada kesunahan untuk mandi karena sebab sembuh dari gila dan sadar dari pingsan, dan ada kewajiban mandi karena ketika pingsan atau gila tersebut muncul sebab yang mewajibkan mandi. Sehingga berkumpul padanya dua mandi. Yang berikutnya wal ghuslu 'inda iradatil ihram, mandi ketika ingin ihram. Mandi ketika ingin ihram. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi wala baina majnunin wa aqilin wala baina tahirin wa haidin walam fa illam yajid al muhrimu al ma'a tayammama. Ketika ingin ihram disunahkan untuk mandi. Dan ini enggak ada bedanya untuk mandi akan ihram ini baik dia sudah balig atau belum balig. Baik dia gila ataupun berakal, baik dia suci ataupun orangnya perempuannya haid, ini semuanya tidak dibedakan. Ketika ingin ihram, baik itu ihram haji atau untuk ihram umrah atau untuk keduanya. Ya, dimulai mandi ini ya ketika ingin ihram, berakhir ketika sudah melaksanakan ihram. Maka jika tidak mendapatkan air, maka tayamum. Ya, orang yang mau ihram tadi ya. Ya, kenapa menyebutkannya di sini, tidak di tempat lain enggak disebutkan, di mana-mana yang lain, karena umumnya itu ketika safar itu susah air. Maksudnya kenapa ini fa illam yajid al-muhrim al-ma'a tayammama, ini sebenarnya berlaku untuk mandi-mandi yang lain juga. Tapi pensyarah menyebutkan jika seorang muhrim yang mendapatkan air padahal dia disunahkan untuk mandi sebelum ihram, maka dia tayamum. Dan ini berlaku juga untuk mandi-mandi yang lain. Kenapa yang disebutkan muhrim? Karena umumnya kalau safar ya, itu safar haji atau safar yang lainnya, intinya kalau safar biasanya susah air, sehingga beliau menyebutkan seperti itu. Kita lanjutkan, wal ghuslu lidukhuli makata limuhrimin bihajin au umrotin. Mandi karena ingin masuk Mekah. Dan ini disunahkan nanti mandinya di Litua, daerah namanya di Litua. Ini disunahkan baik bagi orang muhrim haji atau lil muhrimin bihajin au umrotin. Masuk Mekah bagi orang yang muhrim, baik muhrim itu haji ataupun umrah. Walil wuqufi bi Arafata fi tasi'i dzil hijjah. Dan ketika akan wukuf di Arafah, yaitu di tanggal 9 Dzul Hijjah, disunahkan mandi. Dan ini dimulai mandi untuk tanggal 9 untuk wukuf di Arafah dimulai ketika fajar. Sebagaimana mandi sholat Jumat ya. Dimulai ketika fajar shodik di hari Arafah. Yang lebih afdol mendekati zawal. Sebagaimana di bab mandi Jumat, yang afdol mendekati kepergian. Tapi ada yang mengatakan juga yang afdol itu setelah zawal. Dan tempatnya di Namiroh ataupun yang di lainnya. Kemudian mandi yang berikutnya, walil mabiti bi Muzdalifata liramyil jimari asalasi. Maliram yil jimari asalasi. Mandi berikutnya mandi ketika yaitu bermalam di Muzdalifah. Ini di sini disunahkan. Ya. Ketika haji itu kan tanggal 9 itu wukuf di Arafah. Habis itu kan berarti besoknya tanggal 10 Zulhijjah. Ya, malam 10 ini mabit bermalam di Muzdalifah. Ya. Bermalam di Muzdalifah. Padahal tadi siangnya wukuf di Arafah, kemudian malamnya di Muzdalifah. Sehingga siangnya tadi disunahkan mandi, ketika di Muzdalifah, ingin bermalam di Muzdalifah, disunahkan mandi pula. Ini pendapat menurut Musonif, ini hukumnya sunnah, tetapi yang lebih kuat dalam madhab tidak disunahkan karena dekat dengan mandi ketika di Arafah. Ya. Dekat dengan mandi ketika wukuf di Arafah. Karena tadi sudah mandi, jaraknya dekat. Jadi kalau mandi di Muzdalifah, untuk menginap di bermalam di Muzdalifah, menurut Musonif ini disunahkan. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam madhab tidak disunahkan karena jaraknya dekat dengan mandi ketika wukuf Arafah. Kalau mandi di, ketika menginap mabit di Muzdalifah itu berarti dimulai dengan tenggelamnya matahari. Dimulai dengan tenggelamnya matahari. Kecuali yang dimaksudkan kecuali ada namanya mandi untuk wukuf di Mas'aril Haram. Itu nanti beda lagi. Itu nanti dia mulainya setelah lewat separuh malam, malam tanggal 10. Nanti sampai fajar juga di Mas'aril Haram, wukuf di Mas'aril Haram. Kemudian mandi karena akan melempar jumroh asalas, jimar salas di hari tasrik 11, 12, 13, ini masing-masing hari nanti lempar jumroh. Nah ini disunahkan untuk mandi. Fi ayami tasriqi asalasi di hari tasrik yang 3. Bayak siluli ramyi kuli yaumin minha huslan. Dan ya, maka mandi untuk melempar jumroh tiap harinya, ya satu kali mandi untuk tiap kali akan melempar jumroh. Amma ramyu jamratil aqabati fi yaumin nahri fala yaktasidu li qurbi zamanihi min ghuslil wuquf. Adapun mandi untuk lempar jumroh aqabah di fi yaumin nahar. Yaumin nahar adalah tanggal 10 Zulhijjah ketika hari raya Idul Fitri. Itu namanya ada lempar jumroh aqabah. Jadi lempar jumroh itu ada di tanggal 10, yaitu jumroh Aqabah. Kemudian ada lempar jumroh di tanggal 11, 12, 13. Nah, berarti 4 hari ya. Nah, kata beliau, pensyarah, kalau lempar jumroh Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah, maka fala yaktasilu, tidak mandi, karena masih dekat dengan mandi wukuf. Zuhirnya wukuf di Arafah. Zahir dari perkataan pensyarah dekat dengan wukuf di Arafah, sehingga kalimatnya nanti menjadi tidak pas. Karena apa? Tadi sebelumnya Musanif telah mengatakan, yaitu di situ bahasanya setelah mandi di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian disunahkan pula mandi, yaitu untuk bermalam di Muzdalifah, dimulai dari tenggelam matahari, berarti malam 10. Ya. Malam 10 disunahkan mandi Muzdalifah. Kata beliau, ya, untuk lempar jumroh tanggal 10 Zulhijjah itu tidak disunahkan mandi karena dekat dengan wukuf. Ya, kalau dekat dengan wukuf, ini zahirnya adalah wukuf di Arafah. Sebenarnya dekat mana dengan mandi mabit di Muzdalifah? Ya, dekat mandi dengan mabit di Muzdalifah. Karena setelah wukuf, ada mandi, kesunahan mandi di Muzdalifah menurut pendapat dari Musonif. Berarti kan malam, gampangnya maghrib. Maghrib malam 10 sudah mandi. Paginya, ya, ketika mau lempar jumroh, bagaimana? Maka tidak disunahkan karena dekat dengan mandi di yaitu di bermalam di Muzdalifah. Baik. Ya, jadi kalau menurut pensyarah ini untuk lempar jumroh Aqabah tidak sunahkan mandi. Kemudian wal ghuslu li tawafi, mandi untuk tawaf as-sadiqi bi tawafi kutumin wa ifadotin wa tawaf ifadah wa wada'in. Yang terakhir mandi untuk tawaf. Yang tawaf sadiq mencakup tawaf kudum, tawaf kedatangan untuk haji, tawaf ifadah, ya rukun, tawaf rukun, kemudian tawaf wada, ini tawaf perpisahan. Tawaf kudum masuk kesunahan ya. Ifadah ini rukun, kemudian wada ya wajib. Ya tawaf kudum itu punya sunnah. Kudum memang kedatangan. Setelah dia datang, nah, maka disunahkan mandi, kemudian tawaf ifadah, kemudian tawaf wada. Dan ini juga kata di Hasyiah Al-Bajuri, ini pendapat marjuh dalam mazhab, karena yang rajih dalam mazhab tidak disunahkan mandi untuk tawaf ini. Jadi nanti kita akan menemui, baik itu di matannya, yaitu matan Nabi Suja, ataupun di sarahnya, beberapa pendapat yang menyelisih pendapat muktamad. Ya. Karena ya seperti itu ya, memang tidak semudah, jadi memang tidak mudah untuk mencocokkan dengan pendapat muktamad. Ya, sebagaimana kita telah baca di Mukaddimah, harapan dari Al-Imam Abu Suja agar bisa mencocoki sesuai dengan pendapat madhab, kan tapi kenyataannya memang banyak yang tidak sesuai dengan pendapat muktamad. Baik, kemudian wabak yatul aksal dan mandi-mandi yang lain, al-masnunati yang disunahkan, madhukuratun disebutkan fil mutawalat di buku-buku yang lebih panjang. Kita lanjutkan sedikit tentang mengusap khuf. Pembahasan tentang mengusap khuf ini nanti mencakup apa hukumnya, kemudian mencakup syarat-syaratnya, mencakup rentang waktu bolehnya mengusap khuf, kemudian pembatal dan tata caranya. Dan kesunahan mengusap khuf ini disyariatkan di tahun ke-9 Hijriah di Perang Tabuk. Pendapat lain mengatakan disunahkan bersamaan dengan wudu di malam Isra sebelum hijrah, sekitar 1 tahun sebelum hijrah. Dan kesunahan mengusap khuf ini ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik secara qaul perkataan dan fi'lan perbuatan. Ibnu Mudzir menukilkan dari Hasan Al-Basri bahasanya beliau mengatakan hadatsani sab'una minas sahabah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masakha alal khuffain. Telah mengabarkan padaku 70 dari sahabat, 70 sahabat bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf. Oleh karena itu, sebagian ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan dikhawatirkan bagi orang mengingkari syariat mengusap khuf ini terjatuh dalam kekufuran. Wal masu 'alal khufaini jaizun fil wudu'i. La fi husli fardin la fi huslin fardin aw naflin. Wala fi izalati najasatin. Walau ajnaba au damiyat rijluhu fa arada al-mashab badalan an husli rijli lam yujzi bal la buta minal ghusli. Mengusap khuf hukumnya jaiz, boleh. Itu boleh, dia mengusap khuf, tidak mencuci, membasuh kedua kakinya. Hukumnya jaiz. Ya. Jadi kalau ada istilah jaiz, ya dia boleh, bukan sunnah. Sehingga yang afdol ya membasuh, kalau dikatakan jaiz. Jadi kalau dikatakan mustahab ya, dia berarti lebih afdolnya mengusap khuf. Tapi kalau di sini, ya hukumnya hanya jaiz. Nah, tetapi hukum itu ya bisa berubah sesuai dengan faktor penyebabnya. Misalnya menjadi wajib. Yaitu ketika orang memakai khuf ini punya air yang nanti hanya bisa cukup untuk mengusap khuf, tidak cukup untuk membasuh kaki misalnya. Ya, cukupnya itu pokoknya sampai kalau untuk mengusap bisa, untuk basuh sudah enggak cukup, maka dia memakai dia mengusap. Atau waktunya sudah mepet, waktu sholatnya sudah mepet, maka wajib mengusap saja. Dan penyebab-penyebab lain yang bisa memalingkan dari jaiz menjadi wajib. Terkadang hukumnya juga yaitu haram. Haram tapi sah kalau dia khufnya ada khuf curian, khuf perampasan. Dan bisa pula haram dan tidak sah ketika yang memakai khuf ini dalam keadaan muhrim. Kemudian kapan disunahkan? Ketika dirinya itu apa? Tidak ada rasa tidak apa? Tidak lebih condong ke membasuh. Ada perasaan condong lebih condong membasuh, kemudian meninggalkan masuh, ya, karena dari sisi kebersihan misalnya. Ya, maka ini malah disunahkan baginya untuk mengusap khuf. Ya enggak suka apa? Enggak suka masuk. Ini mendingan mencuci kaki ini lebih bersih dan lain sebagainya. Ya, maka malah sunah baginya, ya. Kalau ada kecenderungan seperti itu. Tapi kondisi normal hukumnya jaiz. Nah, ini untuk mengusap khuf adalah dalam wudu. Bukan untuk mandi wajib ataupun sunnah, enggak bisa. Dia harus dicuci kaki kalau untuk mandi. Baik itu mandi wajib atau mandi sunnah. Wala fi izalati najasatin, tidak pula yaitu untuk menggantikan, menghilangkan najis. Kata beliau mencontohkan, falau ajnaba, jika seorang itu junub, berarti wajib mandi. Ya. Auda miyat rijluhu, atau kakinya keluar darah najis. Fa'aradal masha, dan dia ingin untuk mengusap khuf badalan an ghusli rijli, yaitu ganti dari membasuh kaki, maka lam yudzi, tidak sah. Ya, seharusnya kalau kena najis darah ya dibersihkan, ya, dicuci. Kalau dia ada sebab untuk mandi wajib, dia harus mandi wajib, kakinya harus dibasuh, dicuci. Enggak boleh misalnya mandi, kemudian kakinya diusap pakai khuf. Ini enggak apa? Tidak sah. Wa asyara qawluhu jaizun, yaitu perkataan musannif, yaitu tadi wal mashu 'alal khuffaini jaizun, mengisyaratkan bahasanya ana wasla arijlaini afdalu minal mashi. Bahasanya membasuh kedua kaki ini lebih utama daripada mengusap. Wa inna ma yajuzu masul khuffaini la ahadihima illa an yakuna faqitul ukhra. Ya, kebolehan mengusap khuf ini kebolehannya adalah mengusap kedua khuf, khuf dua-duanya ya. La ahadima fakot, nah, ini ada fakotnya. La ahadima fakot, bukan misalnya diusap satu saja. Illa kecuali an yakuna, kecuali orang tersebut faqida al-ukhra, kehilangan kaki yang lain. Jadi mengusap harus dua-duanya, enggak boleh satu. Satu diusap, satu dibasuh, enggak bisa. Harus dua-duanya. Ya, kata pensyarah, bahasnya membasuh kedua kaki lebih afdol, lebih utama daripada masuh. Sehingga masuh ini hukumnya nanti jaiz, jaiz, kemudian khilaful afdol, menyelisih yang afdol. Kemudian nanti ada syarat-syaratnya, syarat musafu, insya Allah kita baca di kesempatan ya berikutnya. Kemudian pertanyaan, ya pertanyaan pertemuan sebelumnya. Seorang wanita yang selesai dari haid ingin mandi besar, tapi terkena penyakit cacar yang di situ tidak dibolehkan oleh dokter untuk terkena air. Maka kalau ada sebab, yaitu tidak mampu menggunakan air karena misalnya takut, ya, dikhawatirkan akan sakitnya bertambah parah, ya, atau lama sembuhnya. Nanti akan dibahas di pembahasan tayamum, maka boleh baginya untuk tayamum sebagai pengganti dari mandi. Apakah boleh mencuci kepala zakar atau lubang masrubah ketika di tengah-tengah mandi ataukah harus di awal mandi? Kemarin kalau yang kita bahas itu adalah tentang sampainya air di seluruh anggota badan. Kalau berkaitan dengan itu ya tidak masalah di tengah-tengah ataupun di awal. Akan tapi kalau pembahasannya yang dimaksud adalah ada najis di situ, maka najis dihilangkan terlebih dahulu. Sebagaimana pembahasan di fardu-fardu mandi, maka dihilangkan najis dulu baru nanti diguyur atau dibasuh untuk mengangkat hadas. Kalau najisnya ainiyah ya, di situ kan misalnya najisnya ainiyah harus di bersihkan terlebih dahulu. Membaca bismillah di kamar mandi ketika ingin mandi junub atau wudu, ya, kalau di kamar mandi tempat kotor, maka membacanya di dalam hati. Bagian tubuh yang terpotong saat junub, semisal kuku atau rambut, apakah wajib diikutkan diguyur? Nah, saya belum paham ini pertanyaannya. Maksudnya ya intinya adalah semua bagian harus terkena ini ya. Terkena apa? Terkena basuhan air. Rambut kemaluan yang lebat apakah termasuk menghalangi sampainya air ke kulit? Ya, kalau lebat bisa menghalangi. Intinya harus semuanya masuk. Kalau mandi tidak ada pengecualian. Bahkan jenggot pun demikian, apalagi rambut yang lain. Yaitu harus sampai ke bagian dalam, ke badan kulit. Menyala-nyalai rambut apakah dilakukan setelah melakukan fardu pertama ketika mandi? Ya, menyala-nyalai rambut hukumnya adalah sunnah, ya. Sehingga di antara urutannya yaitu dia nanti ketika mandi itu membasuh kedua tangannya di luar wadah. Kemudian juga dia wudu, ya, wudu dengan sempurna, sampai pun kaki dibasuh dan boleh juga kaki diakhirkan setelah mandi. Baru kemudian dia menyela-nyelai rambut kepala dengan air, kemudian membasuh kepala 3 kali, kemudian baru membasuh bagian tubuh yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk mandi sholat Jum'ah dan mandi sholat Id, karena mandi sholat Jum'ah itu dinisbahkan pada sholatnya. Mandi, ketika kita mandi dari Jum'ah itu adalah dinisbahkan pada sholat. Ya. Sehingga dikaitkan dengan sholat. Maka terluput kesunahan mandi sholat Jum'ah ketika sudah tidak bisa melaksanakan sholat Jum'at. Sehingga kalau orang seorang di hari Jumat mandi, misalnya setelah sholat Jumat selesai atau di asar, waktu asar, ya dia nggak dapat pahala mandi untuk sholat Jumat karena sholat Jumat sudah selesai. Berbeda dengan mandi Id. Kalau mandi Id ini disandarkan pada harinya. Karena apa? Mandi Id ini mandi untuk hari. Mandi Id mandi untuk hari. Kalau mandi sholat Jumat mandi untuk sholatnya. Karena mandi Id mandi untuk hari, maka hari itu berakhir ketika tenggelam matahari. Selama belum berakhir tenggelam matahari, maka ketika dia melakukan mandi untuk niat mandi Id, maka sah melaksanakan sah sebagai mandi untuk hari Id. Nah, berbeda dengan mandi di hari Jumat itu mandi untuk sholat Jumat. Sehingga ketika selesai sholat Jumat ya dia tidak bisa lagi terluput untuk mandi untuk sholat Jumat. Jadi bedanya adalah mandi Jumat itu dinisbahkan pada sholatnya, kalau mandi Id dinisbahkan pada yaitu harinya. Kaki yang berdarah terus-menerus saat mandi junub. Ya, kalau menurut tadi pembahasan sebelumnya fardu mandi yaitu darah dibersihkan terlebih dahulu, yaitu baru nanti mandi untuk mengangkat hadas. Allahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.